بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. Kita telah menyelesaikan latihan marfu' fil mudhari', mansub dan majzum. Nah, sekarang kita melanjutkan dari pembahasan la, lam alif yang berbunyi la. Disebutkan di sini bahwasanya la dibagi menjadi dua, dan la ini masih keterkaitan pembahasannya dengan fi'il mudhari. La yang masuk ke dalam fi'il mudhari. La yang masuk kepada fi'il mudhari di sini dilihat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, la an-nahiyah. La yang berarti larangan. Nahi. Yang kedua, la nafiyah. La yang berarti menafikan. La yang pertama, la an-nahiyah, telah kita lewati termasuk adawatul jazimah. Termasuk menjazmkan dalam fi'il mudhari. Telah kita lewati yang menjazmkan fi'il mudhari ada dua macam. Ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Nah, la an-nahiyah ini termasuk la yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari dimasuki la an-nahiyah ini, maka hukum fi'il mudhari menjadi majzum. Qal la an-nahiyah ma tajzimul mudhari'a. La nahiyah adalah la yang menjazmkan fi'il mudhari'a. Contoh, la tal'ab, jangan engkau bermain. La tashrabu, jangan kalian minum. La tad'u, jangan kalian menyeru. La tashtari, jangan engkau membeli. Inilah an-nahiyah, la yang berbentuk la, larangan. La tal'ab aba talha, apa tanda jazmnya la tal'ab? Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. La tal'ab hadful akhir. Aba Ali. Domah muqaddar. Abadani. Sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa dengan sukun abadani? Kenapa tanda jazmnya sukun? Sahihun Nah, karena fil mudhari sahihul akhir. Ahsanta. Kenapa majzum la tal'ab ini? Aba Asia. Nah, karena dimasuki la an-nahiyah dan la nahiyah menjazmkan. La tashrabu, apa artinya la tashrabu, Aba Adnan? La tashrabu apa artinya? Janganlah kalian minum. La tashrabu. Naam. Apa hukum fil mudhari la tashrabu? Marfu mansub majzum. Mansub marfu majzum. Majzum. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Apa huruf akhir yang dibuang? Hadful nun bilang. Hadful nun. Dibuang. Kenapa tanda jazmnya dengan membuang nun? Karena dia termasuk af'alul af'al khamsah. La tashrabuna. Tashrabuna san. La tada'u aba illa. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Kenapa? Fil mudhari mu'talaq. La tashtari. Aba Abd Razzaq. Apa hukumnya? Majzum. Tanda jazmnya? Dibuang huruf ilat. Apa huruf ilatnya? Ya. Mana yang menunjukkan ya huruf ilatnya? Mana yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang itu huruf ilat ya? Karena apa? Mana yang menunjukkan huruf akhir yang dibuang itu huruf ilatnya ya? Kita jawab apa? Kasroh. Kasroh ini sebagai apa? Dalalatun alaiha. Nam, sebagai tanda menunjukkan yang dibuangnya apa? Ya. Ini semua fi'il mudhari menjazmkan. Yang kedua, la an-nafiyah, la yang berarti tidak. La an-nafiyah ini tidak, bukan termasuk apa? Adawatul jazimah. Dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Hanya saja artinya tidak dia menafikan. La nafiyah ma la tajzimul mudhari'ah. La yang tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Inilah yang la nafiyah. Mengandung arti tidak saja. La talabu engkau tidak bermain. La tashrabuna kalian beberapa orang laki-laki tidak minum. La tad'u engkau seorang tidak menyeru. La tashtari engkau seorang tidak membeli. Nah. Jadi la tal'abu marfu. Karena la-nya tidak berpengaruh, tidak beramal. Tetap seperti semula. Seperti tidak adanya la, tidak adanya la hukumnya. La tashrabuna, tashrabuna marfu. Tanda rupanya apa? Subutun nun. La tad'u majzum, tanda jazmnya. Apa la tad'u? Marfu, tanda rupanya doa muqaddarah. La tashtari juga marfu. Nah, artinya engkau tidak membeli. Ini dua macam la yang sama-sama masuk kepada fi'il mudhari. Bagaimana kita untuk membedakannya la nahiyah atau nafiyah? Untuk membedakannya melihat daripada konteks kalimat, siyakul kalamnya. Bisa diketahui. Nah. Yang berikutnya anwa'ul lam, macam-macam lam. Lam. Yang pertama lam harfu jarin, huruf jar. Apa arti huruf jar? Memajurkan kata setelahnya. Contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lam maknanya lil milik. Milik Allah. Lil milki. Nah, karena lam itu macam-macam. Lis sholati, untuk sholat. Lin nabi, bisa kepada nabi. Atau untuk nabi, bisa kepada, bisa untuk. Ini namanya lamnya harfu jar. Mengandung arti apa? Milik lillahi. Coba contohkan kalimat yang maju dengan huruf jar li. Nam. Abaillah. Lil kitabi. Nam. Yang kedua, lamukai. Lamukai termasuk adawatun nasibah atau adawatul jazimah. Aba Nabil. Jazimah. Menjazimkan. Apa? Nasibah. Menasabkan. Menasabkan apa? Fi'il mudhari. Lamukai. Yang berarti agar. Atau untuk. Li'akro'a, untuk saya membaca. Li'akro'a apa hukumnya, Aba Nabil? Li'akro'a. Marfu, mansub, majrur. Mansub. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Nah, dimasuki amil nasab lam lamukai. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Kenapa dengan fathah? Hah? Apa hamzah? Ilmu mutal? Kalau mutal lahir, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddar. Ini apa? Sahihul lahir atau mutal lahir? Apa di sini ujung huruf akhirnya? Hamzah atau alif? Hamzah. Kalau hamzah bukan huruf il, bukan, jadi sahihul lahir. Ya, hamzah bukan huruf ilat. Liyastariha, Aba Hudzaifah. Apa hukumnya? Mansub. Kenapa mansub? Kenapa mansub? Sahih lahir. Kenapa mansub? Nah, dimasuki amil. Amil. Amil apa? Amil nasab, yaitu lam lamukai. Liyastariha. Agar dia beristirahat atau untuk beristirahat. Litafhama, sama. Ini lamnya lamukai, lam yang mengasabkan. Ini jenis lam yang kedua. Lamnya sama li, sama semuanya li. Tapi yang pertama harfu jar maksudnya kepada isim, tetapi yang kedua lamukai maksudnya kepada fi'il mudhari. Yang ketiga lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Aba Hakim, penapian, apa syaratnya? Didahului oleh makana atau lam yakun. Di sini makana. Nam. Makuntu li'afhama, saya tidak paham. di dalam setan. Yang keempat, lamul amr. Apa lamul amr? Bahrul, apa arti lamul amr? Lam yang menunjukkan perintah. Liyadukhul, apa artinya Bayazid? Liyadukhul, hendaklah dia masuk. Liyakhruj, Aba Ramdhani, hendaklah dia keluar. Lamul amr termasuk jawazim atau termasuk nawasib? Aba Naam, Ghassan. Termasuk apa? Lamul amr termasuk nawasib yang munasabkan atau termasuk yang jawazim yang menjazmkan? Menjazmkan. Nah, menjazmkan bermula. Liyadukhul. Nah, ya. Yang terakhir, lamutalamu taukid, lam yang berarti untuk memperkuat, dan lamu taukid ini harokatnya fathah, kolam nam, huruf jar, lam kai, lam juhud, lam amr adalah berharokat apa? Kasroh. Kalamu taukid berharokat fathah. Layar ji'ung, hendaklah dia datang, kembali. Layad habu, hendaklah dia pergi. Layad semua, hendaklah dia mendengar. Ini apa? Jenis lam. Hanya pengetahuan saja. Yang keberikutnya, al-af'alul mabniyatu, fi'il-fi'il yang mabni. Sudah kita lewati fi'il-fi'il yang apa? Yang mu'rab. Ada berapa fi'il yang mu'rab? Fi'il apa saja yang mu'rab? Dua. Fi'il apa yang pertama? Nah, fi'il apa yang mu'rab? Fi'il kan ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il apa saja yang mu'rab? Hah? Fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari mu'rab? Ketika tidak bersambung dengan nunul inah atau nunul taukid, maka dia mu'rab. Nah, sekarang al-af'alu al-mabniyatu, fi'il-fi'il yang mabni. Al-af'alu dilihat dari segi bentuk kata, isim apa al-af'alu, Aba Imam? Al-af'alu isim apa? Isim maf'ul. Aba Saudah, jama' apa? Jama' taksir al-af'alu. Mufradnya apa? Al-af'alu. Musannanya al-af'alani. Al-fi'lu, al-fi'lu mufradnya. Musannanya fi'lal, fi'lani. Jamaknya al-af'alu. Jamak taksir yang marfu. Al-mabniyatu, Aba Marwazi. Marfu, enam mansub atau majrur. Tanda rafanya alif. Tanda rafanya alif. Wahyu, tanda rafanya apa? Al-af'al mabniyatu. Hah? Dhammah, tanda rafa. Kenapa dengan dhammah Aba Marwazi? Karena jamak muannats salim. Ya, majumiat bialifin wa ta'in. Jamak muannats salim adalah yang dibentuk jamak dengan alif dan ta. Sekarang akan disebutkan fi'il-fi'il yang mabni. Telah kita lewati fi'il-fi'il yang murab. Apa saja fi'il yang mabni? Qal. wal mabni min al af'al huwa al madhi wal amru wal mudari'u idza tasarat bihi nunul inas au nunut taukid. Yang mabni dari fi'il-fi'il, karena fi'il ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il nam, fi'il amr. Nah, yang mabni dari fi'il-fi'il adalah huwal madhi, fi'il madhi. Nam, wal amru dan fi'il amr, mabni semuanya. Wal mudhari'u dan ketiga fi'il mudhari' bersyarat. Idza tasarat apabila bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut, nunul inas au nunut taukid, maka dia menjadi mabni. Nah, fi'il madhi mabni. Mabninya di atas harokat apa fi'il madhi? Kita lihat ke bawah. Bina'ul madhi, mabninya fi'il madhi. Al-awwal mabniun alal fathi, mabni di atas fathah. Seperti kaidah yang disebutkan oleh Ibn al-Jurum, fal madhi maftuhu lakhir abadan. Mislu kataba, katabat, katabata. Ini semuanya fi'il madhi yang mabni di atas. Di atas apa? Di atas fathah. Coba lihat huruf terakhir kata ba. Apa huruf terakhir kata ba? Ba apa harokatnya? Fathah. Kata ba. Berarti dia mabni al-fathi. Yang kedua kata bat. Mana huruf akhir daripada fi'il? Fi'il? Ba. Kata ba. Adapun tata apa namanya? Tahu tani sebagai tanda dia fi'il madhi. Wa katabata, mabni di atas apa? Apa huruf terakhir? Kataba. Nantanya tak muanas, alifnya apa? Alif is? Isnain. Mabni di atas fathah juga. Yang kedua, mabniun ala dham fi'il fi'il madhi, yang mabni di atas dham. Di atas dhammah. Kapan fi'il madhi mabni atas dhammah? Jawabannya ketika fi'il madhi tersebut bersambung dengan wawul jama'ah. Kapan fi'il madhi mabni di atas dhammah? Ketika dia bersambung dengan wawul jama'ah. Wau yang menunjukkan jumlah bahasanya. Yang keenam, contohnya mislu katabu. Nah, katabu ini mabni atas dhammah. Wau-nya wau apa? Wawul jama'ah. Katabu. Dan fi'il madhi termasuk fi'il yang mabni. Nah, kalau fi'il mabni, ingat, tidak memiliki tanda rofa. Nah, jalasu. Apa arti katabu? Apa arti katabu? Mereka, beberapa orang laki-laki telah menulis. Apa sih jalasu? Mereka, beberapa orang perempuan telah duduk. Zahabu. Mereka, beberapa orang laki-laki telah pergi. Nah, yang ketiga terakhir fi'il madhi yang dimabdikan di atas sukun. Mislu contoh kata betum. Berapa kata kata betum? Dua, yang pertama kataba, kedua tum sebagai domir. Nah, coba lihat mabdinya di atas apa? Di atas sukun. Apa huruf fi'il terakhir? Ba. Nah, ba ini huruf fi'il terakhir. Jadi disukunkan banyak, mabdi adalah sukun. Katabat juga sama. Katabtuma. Naam. Katabtuma. Nah, ini mabni di atas sukun semuanya. Ingat, fi'il madhi yang telah kita lewati hanya satu. Fa'il madhi mabtuhul akhiri abadannya. Fi'il madhi mabni di atas fathah selama-lamanya. Itu baru satu. Ini ada kedua, ada ketiga. Ada yang mabni di atas dhammah, ada yang mabni di atas sukun. Bina'ul amri, mabninya fi'il amr. Mabninya fi'il amr. Jadi fi'il amr hukumnya mabni. Contoh. Mabniun ala sukun fi'il amr yang mabni di atas sukun. Mislu uktub ijlis. Idhab. Ini semuanya contoh fi'il madhi mabni ala fi'il amr. Mabni di atas sukun hukum asalnya. Ada juga fi'il amr yang mabni di atas membuang nunnya. Contoh, uktuba, ijlisu. Nah. Kemudian, idhabi. Apa yang dibuang pada uktuba? Nun, sebagai tanda apa? Nah, sebagai mabninya. Mabninya dengan dibuang. Ijlisu. Apa yang dibuang? Apa? Nun. Karena apa? Sama. Idhabi. Apa yang dibuang? Hah? Ya-nya dibuang. Nah, nun-nya juga. Nah. Nun ya. Dibuang. Asalnya tadhabina. Domir anti. Tadhabina. Karena fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Coba ditasrif, ingat lagi fi'il amr. Ada berapa tasrif fi'il amr? 6. Coba tasrif uktub menjadi apa? Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, ada yang mabni di atas sukun dalam tasrif fi'il amr tersebut, ada yang mabni di atas hadfi nun, ada yang ketiga sekarang mabniun alal fathi. Fi'il amr yang dimabnikan di atas fathah. Contoh uktubanna. Berarti kapan? Fi'il amr mabni di atas fathah ketika bersambung dengan nun apa? Nun taukid. Nah. Contoh uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Kalau jawab ditanya kapan fi'il amr mabni di atas fathah? Ketika bersambung dengan taukid dan nun. Naam. Nun taukid ya. Yang terakhir mabniun ala hadfil akhir. Yang fi'il mudhari yang dimabnikan di atas semua huruf akhirnya. Seperti ud'u, irda, irmi. Yang terakhir bina'ul mudhari mabninya fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari mabni? Ketika bersambung dengan nun al-inas dan nun taukid. Selain itu berarti apa? Mu'rab. Mu'rab mabniun ala sukun fi'il mudhari yang mabni di atas sukun. Contohnya apa? Yaktubna. Yajlisna. Yad habna. Naam. Perlu diingat tasrif fi'il mudhari. Wahid isim Selasa yaktubu. Yang mabni di atas sukun ada berapa di atas tasrif mudhari? Dua ya. Yaktubna dan taktubna. Yang kedua mabni ala fathi. Fi'il mudhari yang mabni atas fathah. Kapan fi'il mudhari mabni atas fathah? Ketika bersama nun taukid. Enam. As-sakilah. Contoh yaktubanna, yajlisanna, yadhabanna. Naam barakallahu fikum. Latihan. Alamada tubna hadhil afal. Di atas tanda apa dimabnikan fi'il-fi'il berikut ini? Naam sampai siapa pertanyaan? Wahyu. Marwazi, jalasu, ini fi'il apa jalasu? Hah? Fi'il apa Marwazi? Fi'il madhi. Coba ditasrif fi'il madhi, hafal tasrifnya? Jalasa. Naam, jelas tu, jelasnya. Yang kedua, kharaju. Hudzaifah, fi'il apa ini kharaju? Fi'il madhi juga, sama dengan jelasu. Jelasu dan kharaju, ghosan, mabninya di atas apa? Di atas apa? Di atas dhamma. Kenapa? Karena fi'il madhi bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Mabni ala dhamma. Zahaba, mabni di atas apa? Alwi. Di atas fathah. Naam. Izhaba. Abdurrahman, mabni di atas apa? Aba Umar, mabni di atas? Mabni al-alif. Idhaba, mabni ala hazfi, hazfi nun. Jalasna. Naam. Darman. Jalasna mabni ala ala sukun. Yajlisna. Nabil. Mabni di atas sukun. Ukhrujanna Anas. Mabni atas fathah. Irji'i Aba Nabil. Mabni ala harfi, harfi nun. Raja'na Andalah. Apa ada apa? Naam, Abu Hudzaifah. Raja'na mabni di atas apa? Hah? Di atas sukun, raja'na. Karena bersambung nun fa'il. Zahabata Aba Durazak. Kharajat abahakin. Maksudnya siapa kharajat? Fathah. Ukhruja bahrul. Ukhruja mabnis fathah. Aba Yazid ukhruja. Hazfin nun. Santa. Sudah tinggal pengenalan domir, apa nama-nama domir, kemudian nama-nama mana. Sama apanya? Mengartikannya? Oh, enam. Kalau lam juhud harus dahului makana. Kalau lam amar harus dia majzum setelahnya. Kalau lam kai berarti dia harus mansub. Ya. Untuk membedakan di sana. 6. Ya, konteks kalimat bisa juga me. Nah. Wallahu ta'ala lam naktafi bihadzal qadar.